Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa syar'u umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Li'anna syarfal ilmi bi syarfil ma'lum. Dikarenakan kemuliaan suatu ilmu itu dilihat dari kemuliaan sesuatu yang sedang diilmuinya. Maka tatkala kita mempelajari ilmu tauhid, maka hakikatnya kita sedang mempelajari zat yang paling mulia, itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga otomatis seseorang yang dia mempelajari ilmu tauhid ini, itu ilmu yang paling mulia, maka dia pun akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Lebih-lebih lagi jika dia mengilmuinya dengan pengilmuan yang benar, kemudian dia mengamalkannya dan dia mendakwahkannya. Ikhwanu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia dan nanti di surga paling tinggi kedudukannya? Dijelaskan di antara sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia dan yang paling tinggi derajatnya nanti di surga, karena beliau adalah manusia yang paling banyak pahalanya. Mengapa bisa demikian? Karena amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh umatnya dari awal sampai akhir semuanya mengalir kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pertama kali mendakwakan Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man da'a ila huda, barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk, kepada Islam, dan ajaran Islam yang paling agung adalah tauhid, kana lahu minal ajri, maka dia akan mendapatkan pahala, mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. La yunqasu dzalika min ujurihim syai'an, dan tidaklah dikurang yang demikian itu dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Tatkala ana mendengarkan kajian Ustaz Firanda, beliau menjelaskan ya betapa tingginya keutamaan tauhid dan orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Di antara keutamaan tauhid, ya beliau bawakan sebuah dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dari Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Anas bin Malik berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah telah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, jika engkau datang kepadaku dalam keadaan membawa dosa sebesar bumi. Bayangkan, ada seorang manusia tatkala dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa dosa sebesar bumi. Namun Allah berkata, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an." Akan tetapi pada saat itu hamba tersebut datang kepada Allah dalam keadaan tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Tidak pernah melakukan kesyirikan. Atau seandainya dia melakukannya, dia bertobat. Baik syirik akbar maupun syirik asgar. Maka balasannya, la'ataituka biqurabiha maghfiratan. Maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar itu pula. Di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan akan keutamaan tauhid. Maka apabila kita mendakwakan tauhid, gara-gara kita seseorang paham tauhid, sehingga dia dapat mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, maka kita pun akan mendapatkan pahala tauhid yang seperti ini. Diampuni dosanya. Dengan syarat apa? Dia menjadi orang yang bertauhid dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Atau tidak melakukan kesyirikan baik akbar maupun yang asgar. Maka kita niatkan. Kita berada di sini menuntut ilmu, terutama ilmu tauhid ini, kita niatkan pada diri kita untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Kemudian kita berusaha setelah itu menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain. Dan ini adalah di antara ciri orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal. Hendaklah tatkala seseorang dia menuntut ilmu syar'i, dia niatkan. Dia menuntut ilmu syar'i dalam rangka menghilangkan kebodohan pada dirinya. Kemudian setelah itu dia berusaha menghilangkan kebodohan pada orang lain. Dan alhamdulillah dari sekian banyak manusia, Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara orang-orang yang benar-benar tafaqquh fid din, memperdalam ilmu agama. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait membahas kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebelum kita jelaskan penjelasan dalil terkait dengan bab yang ke-30, yaitu hukum menyandarkan hujan kepada bintang, maka ada baiknya kita sedikit murojaah. Ya, kita jelaskan sebelumnya tentang hukum menyandarkan hujan kepada bintang. Hukum menyandarkan hujan kepada bintang. Para ulama menjelaskan bahwasanya hukum menyandarkan hujan kepada bintang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah syirkun akbar, yang kedua adalah syirkun asgar, dan yang ketiga adalah mubah. Adapun yang hukumnya syirik akbar memiliki 2 bentuk, lahu suratani. Menyandarkan hujan kepada bintang yang hukumnya syirik akbar ada 2 bentuk. Yang pertama, ayadu'uwa al-anwa'a litaskiyahu. Seseorang dia berdoa kepada bintang agar bintang menurunkan hujan. Maka ini jelas kesyirikan yang akbar. Karena di dalamnya ada unsur dia tidak terpenuhi dari bolehnya meminta kepada makhluk. Sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin. Seseorang boleh meminta kepada makhluk jika terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, sesuatu yang dia minta bukan di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Tatkala seseorang dia meminta hujan kepada bintang, berarti dia telah meminta sesuatu yang merupakan kekhususan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam perkara yang makhluk mampu. Sementara tidak ada yang mampu menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, bolehnya kita meminta kepada makhluk jika makhluk tersebut dia hadir tidak gaib dan bukan benda mati. Sementara bintang termasuk dari benda mati. Kemudian yang keempat adalah hidup hidup dan bukan mait ataupun benda mati, hadir bukan gaib ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang syirik akbar adalah jika dia menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Dalam artian dia memiliki keyakinan bahwasanya bintang itulah yang menurunkan hujan dengan sendirinya. Ini yang syirik akbar. Adapun yang kedua, yang syirik asgar adalah jika dia menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Yang syirik asgar itu jika dia menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bintang sebagai sebab akan turunnya hujan. Maka sebagaimana kaidah yang dibuat oleh para ulama menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, maka hukumnya adalah syirkun asgar. Adapun yang boleh yaitu menjadikan bintang sebagai alamat akan turunnya hujan, bukan sebagai sebab. Oleh karena itulah terjawab pertanyaan dari salah seorang di antara antum ketika bertanya, di sini ada pertanyaan, ketika kita belajar mengenai pergantian musim sehingga meyakini musim pada bulan sekian sampai sekian itu turun hujan, apakah ini termasuk dari syirik? Maka tergantung dilihat keyakinannya. Ya. Seperti bulan di Indonesia musim kemarau ketentuannya bulan apa? April sampai September atau Oktober? September ya. Kemudian hujannya Oktober sampai Maret. Ya. Kalau seseorang dia meyakini hal ini, bahwasanya bulan-bulan tersebut berdasarkan bintang tertentu, bintang tersebut itulah yang menurunkan hujan dengan sendirinya, maka jelas ini hukumnya syirik akbar. Kalau dia menjadikannya sebagai sebab, maka hukumnya syirik asghar. Tapi kalau dia hanya menjadikan sebagai alamat saja akan turunnya hujan, maka ini hukumnya boleh-boleh saja. Kemudian pertanyaan yang kedua di sini, bagaimana sikap kita yang benar mengenai hujan? Bolehkah kita merasa sedih atau dongkol atas turunnya hujan padahal itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Pembahasan ini insyaallah nanti kita akan jelaskan pada bab man sabba dahra faqad adallaha. Ya, barang siapa yang mencela masa musim masuk di dalamnya, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti kaidah dari tidak bolehnya kita mencela makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya mencela Allah Subhanahu wa taala adalah jika kita mencela makhluk Allah yang makhluk ini tidak memang tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki kemampuan, yang dia bergerak ya seperti angin bergerak ke arah barat, ke utara, ke selatan, memang semata-mata murni dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana angin ini dia tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki kudrah. Kudrahnya dia, ikhtiar dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang mencela makhluk yang seperti ini, maka hakikatnya mencela siapa? Mencela Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ini ya, Anda tempong antum. Antum dasar antum air kurang ajar. Dibenarkan enggak kalau seperti ini? Orang gila ini. Ya, ini enggak punya ikhtiar dia. Dia enggak punya irodah. Dia bisa ke sana ya ana yang lemparkan. Tatkala antum marahin dia, hakikatnya antum marahin siapa? Karena antum mungkin takut sama ana mungkin. Ya. Sama hujan juga, turunnya hujan ini murni hak Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang nanti mencela hujan, duh gara-gara hujan enggak bisa main bola. Hakikatnya dia mencela siapa? Mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan termasuk dari makhluk yang tidak memiliki ikhtiar, kudrah. Ya. Bahkan Ustaz Abu Isa, ya, beliau menjelaskan untuk kehati-hatiannya juga kita tidak boleh mencela binatang. Misalnya karena binatang ini semisal dengan makhluk yang dia tidak memiliki ikhtiar. Dia hanya dikasih insting. Misalnya ada, kita punya ikan dimakan kucing. Dasar kucing kurang ajar. Ya, kucing berbuat seperti mau udah instingnya. Beda kalau manusia. Kenapa manusia itu dia dikenai sanksi? Karena Allah ciptakan manusia diberikan akal, diberikan ikhtiar, dan diberikan kudrah, kemampuan. Dia melakukan hal tersebut, dia memiliki akal, dia memiliki ikhtiar, pilihan, dan dia memiliki apa? Kemampuan. Maka layaklah tatkala seorang manusia melakukan perbuatan dosa, dia mendapatkan apa? Ikob. Ya. Beda dengan makhluk yang lain. Ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya di sini, bagaimana hukumnya percaya pada orang yang bilang bisa melihat jin. Bagaimana hukumnya percaya pada orang yang bilang bisa melihat jin, atau dengan kata lainnya memiliki indera keenam? Ya, kita katakan bahwasanya seseorang yang seandainya dia bisa melihat jin itu bukan merupakan suatu keutamaan. Justru seharusnya dipertandatanyakan. Orang yang sering dia didatangkan oleh jin, diperlihatkan oleh jin, ini tanda tanya ini orang benar atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, antum bisa buka di dalam surat Asy-Syura ayat 221 sampai 223, Allah berfirman, "Hal unabbiukum 'ala man tanazzalu syayatin?" Ya, maukah aku kabarkan kepada kalian kepada siapakah syaitan itu turun? Dia menampakkan dirinya, tanazzalu 'ala kulli affakin athim. Tanazzalu 'ala kulli affakin athim. Bahwasanya syaitan itu turun ala kulli affakin, atas setiap seorang yang sangat pendusta. Affakin ini siyagul mubalaghah, fa'alun, menunjukkan makna yang lebih. Athim juga siyagul mubalaghah, ikun wazan fa'il, memiliki makna yang lebih. Yang mana syaitan itu turun kepada setiap orang yang banyak pendusta dan banyak dosanya. Jadi kalau orang sering-sering diperlihatkan oleh syaitan, maka tanda tanya nih. Ya, jangan-jangan dia termasuk dari orang-orang yang pendusta dan banyak dosanya. Yulqauna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Yang mana syaitan-syaitan tersebut menyampaikan sesuatu yang dia dengar berita dari atas langit, wa aktsaruhum, dan kebanyakan dari mereka kadzibun, berdusta. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika di suatu daerah yang sedang kita singgahi melarang pakai baju warna tertentu? Apakah syirik atau dosa jika kita mengikuti anjuran warga tersebut? Ya, dirinci. Kita lihat keyakinannya apa. Ya, misalnya pada suatu daerah dilarang pakai baju warna hitam. Misalnya. Kenapa? Oh, karena penduduknya trauma. Dulu pernah ada ninja yang menculik apa? Misalnya ini ya. Orang-orang pakai baju warna, yang menggunakan baju warna hitam. Maka pada saat itu kita tidak memakai baju warna hitam, tidak masalah. Ya. Atau suatu kampung, contoh misalnya Jamilur Rahman, melarang seseorang pakai baju pemain sepak bola yang kafir misalnya ya. Dan fatwanya Syaikhul Fauzan, orang yang memakai baju sepak bola bertuliskan nama orang yang kafir, hukumnya berkisar antara dua, ima kufur akbar, ima kufur asgar. Kapan kufur akbar? Jika dia ada unsur mengidolakan, ya, mencintai keyakinan, mencintai ya, keyakinan yang dimiliki oleh yang dia pakai. Tapi kalau dia hanya sekedar pakai iseng tanpa ada tujuannya, maka ini haram, dosa besar, masuk ke dalam larangan man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Maka tatkala kita dilarang, oh ini justru bahkan hukumnya bisa wajib kita tidak memakai baju sepak bola. Ya, tapi kalau seandainya dilarang pakai baju tertentu tapi di dalamnya ada keyakinan yang syirik, maka tidak boleh. Tidak boleh kita mengikutinya. Kita harus jelaskan kepada masyarakat. Ya. Sebagaimana tentang bab yang telah antum pelajari, bab masalah menyembelih suatu kaum. Ya, ada dua orang laki-laki yang melewati suatu kaum yang memiliki apa? Patung. Kalau tidak, kita tidak boleh melewati kampung tersebut kecuali kita menyembelih misalnya. Ini kan kesyirikan. Boleh enggak kita taati? Enggak boleh. Kalau kita mentaatinya, keluarlah kita dari Islam. Ya, adapun hukumnya, ya kalau dia hanya menjadikan sebagai sebab, ya nanti hukumnya adalah syirik, bisa syirik asghar. Sebagaimana kemarin kita jelaskan ya, dalam masalah syirik ini, dalam masalah syirik kita tidak boleh main-main. Seseorang boleh melakukan keharaman jika dia dipaksa dengan paksaan yang dia tidak mampu untuk memikulnya, sebagaimana sahabat Yasir. Ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk kepada bayanu dalil, penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara dalil yang menjelaskan akan haramnya menyandarkan hujan kepada bintang adalah An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, arba'un fi ummati, ada empat golongan, fi ummati, pada umatku, min amril jahiliyati, dari perkara jahiliyah, la yatrukunahunna, yang mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsabi, berbangga-bangga dengan kedudukan nenek moyangnya. Yang kedua, wat-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain. Kemudian yang ketiga, syahid dari hadis ini, wal istisqa'u bin nujum, menyandarkan hujan kepada bintang. Kemudian yang keempat, wanniyahatu 'alal mayit, meratapi mayit. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, annaihatu, seorang perempuan yang meratap, di sini disebutkan annaihatu karena memang golibnya kebanyakan orang yang meratap itu kebanyakan perempuan. Bukan berarti kalau laki-laki meratap enggak apa-apa, tidak. Di sini Rasulullah menghukumi secara ghalib kebanyakan bahwasanya orang yang meratap itu adalah seorang wanita. Anaihatu, seseorang yang meratap, idza lam tatub qabla mautiha, jika dia tidak bertobat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qitranin, dalam keadaan dia dipakaikan baju dari cairan tembaga, wadir'un min jarabin, dan dipakaikan mantel atau baju dari penyakit kulit yang ma'ruf, ya, itu penyakit kulit seperti bisul atau yang semisalnya, yang bercampur nanah antara nanah dengan darah. Nanti nanah dan darah yang dimiliki oleh para penduduk neraka dijadikan sebagai mantel dan dipakaikan kepada orang yang niyaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min amril jahiliyati, dari perkara-perkara jahiliyah. Al-jahiliyah, yang dimaksud dengan jahiliyah itu adalah maqabla al-Islam. Ya, zaman jahiliyah adalah zaman sebelum Islam. Zaman sebelum Islam itu dinamakan jahiliyah, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, li adami wujudul ilmi fihi. Jadi zaman sebelum Islam, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi, dinamakan dengan zaman jahiliyah. Ya, dinamakan zaman tersebut dengan zaman jahiliyah karena tidak adanya ilmu pada saat itu. Seseorang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Adapun setelah datangnya Islam, maka tidak boleh kita mengatakan sekarang ini adalah zaman jahiliyah, tidak boleh. Kenapa? Karena zaman jahiliyah sekali lagi telah hilang tatkala datangnya Islam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi. Karena pada saat itu, saat ini sampai sekarang, al-ilmu mawjudun, ilmu itu tetap ada. Jadi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahiliyah secara am, secara umum itu tidak ada, hilang telah. Akan tetapi di sini katakan, amma baqayan minal jahiliyati aw khisalun min umuril jahiliyati faqad tabqa fi afradi minan nas. Akan tetapi ya, sisa-sisa dari jahiliyah atau sifat-sifat yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu masih tetap ada pada individu setiap manusia atau kelompok tertentu dari manusia. Lakin akan tetapi ya ayukala untuk mengatakan annasu kulluhum fi jahiliyah, bahwasanya manusia seluruhnya ini adalah manusia yang jahiliyah, berada pada zaman jahiliyah sekarang ini sebagaimana yang dimutlakan oleh sebagian para penulis yang jahil, kata Syekh, maka ini tidak boleh, fahada batilun. Karena hakikatnya kalau kita mengatakan sekarang ini zaman jahiliyah, manusia berada pada zaman jahiliyah, hakikatnya kita mengkafirkan semua manusia. Ya. Jadi maksud dari min amril jahiliyah adalah sifat-sifat jahiliyah yang masih tetap ada yang dilakukan oleh umat ini, yaitu umat Islam. Wa qauluhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min amril jahiliyah la yatrakunahunna, dari perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Ya, Rasulullah di sini mengatakan min ummati, dari umatku. Berarti umat siapa ini? Umat Islam. Jadi di antara umat Islam masih ada yang melakukan amalan-amalan jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Dalla hadza ala mas'alataini. Dari sabda Rasulullah ini menunjukkan akan dua masalah atau faedah yang dapat kita ambil. Yang pertama, yunsabu ila jahiliyati wa la annahu muharramun. Tatkala amalan ini dinisbatkan kepada amalan jahiliyah, menunjukkan amalan ini adalah amalan yang haram. Ya. Jadi segala sesuatu yang dia dinisbatkan, disandarkan kepada jahiliyah, maka menunjukkan sesuatu tersebut atau amalan tersebut adalah sesuatu yang Allah dan Rasulnya haramkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Jadi kesimpulannya, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, fakullu ma yunsabu ilal jahiliyah fa innahu muharramun. Maka segala sesuatu yang disandarkan kepada jahiliyah menunjukkan sesuatu tersebut adalah haram. Ini menunjukkan akan syahid, ya, sisi pendalilan yang menunjukkan menyandarkan hujan kepada bintang adalah haram. Kenapa? Karena disandarkan kepada amalan jahiliyah. Kemudian masalah yang kedua atau faedah yang kedua, dikatakan annahu qad yabqa syai'un minal jahiliyati fi ba'dil muslimin. Bahwasanya ada sebagian dari perkara-perkara jahiliyah yang masih tetap dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, ini memberikan faedah kepada kita untuk berhati-hati, ya, akan perkara jahiliyah tersebut. Dan seandainya kita melakukannya, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara jahiliyah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini, yang pertama adalah al-fakhru bil ahsabi. Al-fakhru bil ahsabi. Al-fakhru ini maknanya adalah at-ta'adzumu 'alan nasi bil aba. Ya. Seorang manusia dia membangga-banggakan bapak-bapaknya. Ya. Jadi ada seorang manusia membangga-banggakan bapak-bapaknya. Nenek moyangnya. Ini dulu yang miliki kampung ini bapak saya dulu. Ini centengnya kampung ini dulu bapak saya. Dulu. Tanahnya lebar dulu. Sekarang habis sudah. Wal muradu bil hasabi, dan ini maksud dengan hasabi adalah syarful insani wa makanatuhu fil mujtama. Jadi kemuliaan seseorang dan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Misalnya ada seseorang, dia kakek-kakeknya, bapak-bapaknya ini dulunya memiliki kedudukan di sisi masyarakat. Kemudian dia berbangga-bangga dengannya. Maka berbangga-bangga yang seperti ini hukumnya adalah haram. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau berkata, idza kana la yajuzu lil insan annahu yufakhiru bi amalihi atau yafkhuru bi amalihi, apabila tidak boleh bagi seseorang dia berbangga-bangga dengan amalnya, ya, kita berbangga-bangga dengan amal kita aja enggak boleh nih. Ya. Ini dulu yang berjasa atas berdirinya pondok ini, kalau bukan saya siapa lagi? Ini kalau enggak ada saya, mungkin dakwah salaf di sini enggak bakalan berkembang. Saya yang pertama kali, saya. Dia berbangga-bangga dengan amalnya. Ini aja hukumnya haram, padahal amalnya sendiri. Fa kaifa bi fakhri bi amali abihi? Bagaimana jika seseorang dia berbangga-bangga dengan amalan bapaknya atau kakeknya? Ya. Menunjukkan akan lebih haramnya lagi. Ya. Kemudian yang kedua, dari perkara jahiliyah yang sering dilakukan oleh umat Islam, di antara mereka tidak meninggalkannya adalah at-ta'nu fil ansabi. Itu mencela nasab orang lain. Mencela nasab orang lain. Kamu ini darah merah, enggak layak nikah dengan anak saya yang masih keturunan darah biru. Dasar wong deso, misalnya itu ya. Atau yang semisalnya. Dasar anak zina, enggak tahu diri misalnya. Ya, ini enggak boleh kita mencela. Ya, anak zina tidak bisa disalahkan. Dia tidak bisa memilih terlahir dari seorang ibu yang seperti apa. Yang salah siapa? Bapak dan bukan bapak ya. Ibunya. Ya. Karena anak zina tidak disandarkan kepada bapaknya, tapi disandarkan kepada ibunya. Jadi mencela nasab orang lain. Dan seseorang yang mencela nasab orang lain itu disebabkan dua hal. Ya, dia bisa mencela nasab orang lain yang pertama karena dia membangga-banggakan nasab dirinya. Ya, seseorang dia bisa mencela nasab orang lain yang pertama sebabnya karena dia membangga-banggakan nasab yang ada pada dirinya. Saya ini masih keturunannya Rasulullah, habaib. Ya. Jadi kalau saya nanti di akhirat enggak mungkin kakek saya, enggak mungkin kakek saya itu membiarkan saya. Saya bakalan ditolong oleh kakek saya. Ya. Ada enggak kira-kira habib yang memiliki keyakinan seperti ini? Ada ya. Ada dulu waktu anda belum kenal salaf, ya, anda pernah pernah kenalan dengan habib-habib ya. Itu dia bercerita seperti itu. Jadi nanti cucunya Rasulullah itu di akhirat katanya baris dalam satu barisan, enggak baris sama manusia yang lain, khusus cucunya Rasulullah katanya itu. Dan nanti enggak mungkin Rasulullah itu akan tega tatkala melihat cucunya apa masuk ke dalam neraka, enggak mungkin. Ya, di antara kepercayaan para habaib ini. Dia membangga-banggakan nasab dirinya. Kemudian yang kedua adalah merendahkan nasab orang lain. Seseorang yang merendahkan nasab orang lain, maka bisa menyebabkan dia mencela nasab orang lain. Sementara kita ketahui bahwasanya manusia yang paling mulia tidak dilihat dari nasabnya. In akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-istisqa bil anwa. Menyandarkan hujan kepada bintang. Menyandarkan hujan kepada bintang dengan mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Kami telah diturunkan hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu. Sebagaimana dalilnya sangat jelas ya. Dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari Imam Bukhari dan Muslim, an Zaid bin Khalid, dari Zaid bin Khalid qala, beliau berkata, shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuhi bil Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama kami di Hudaybiyah, ala ithri sama'in kanat minal lail, di atas tanah yang semalam bekas turun. Ya, jadi turun hujan semalamnya, kemudian sholat subuh dalam keadaan tanahnya masih basah karena bekas hujan turun semalam. Falamang sorofa, tatkala selesai sholat, akbala ala nasi. Kemudian Rasulullah menghadap kepada manusia. Faqala, kemudian beliau bersabda, atadruna madza qala rabbukum? Taukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala, Rasulullah bersabda, qala, Allah telah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pada pagi hari ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan yang kafir kepadaku. Fa'aman man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Adapun orang yang dia mengucapkan tatkala selesai turunnya hujan, membaca doa mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami telah diturunkan hujan karena karunia dan rahmat Allah, fadzalika mu'minun bi. Maka dia telah beriman kepadaku, kafirun bil kawakib, dan telah kafir ingkar kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bin nau'i kadza wa kadza, adapun orang yang berkata kami telah diturunkan hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi. Maka yang demikian itu dia telah kafir kepadaku dan telah beriman kepada bintang. Dan hukum asalnya kafir di sini adalah kufur asghar, hukum asalnya, jika dia hanya menjadikan sebagai sebab. Ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab yang ke-30, yaitu babu maja'a fil istisqa bil anwa'i. Kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya, itu bab yang ke-31. Al-babu al-wahidu wa thalathun. Bab yang ke-31, babu qalillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah. Dan sebagian manusia, yaitu orang-orang musyrik, ada yang mereka menjadikan selain Allah andad, tandingan, sekutu. Yuhibbunahum, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, kahubillah, sebagaimana mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini judul yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid, boleh juga kita mengatakan bahwasanya bab ini adalah babul mahabbah. Ya, bab yang berbicara tentang al-mahabbah, yaitu cinta. Pada bab ini ada beberapa poin yang insyaAllah kita akan bahas. Yang pertama seperti biasanya adalah munasabatul hadal bab li kitabit tauhid. Hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Yang ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid pada buku ana halaman 36. Jilid yang kedua. Kemudian poin yang kedua adalah aqsamul mahabbah. Pembagian mahabbah. Pembagian mahabbah, penjelasannya ana gabungkan dari kitab Tauhid Muyassar dan I'anatul Mustafid. Ya, ana gabungkan dari kitab Tauhid Muyassar dan I'anatul Mustafid. Kemudian yang ketiga adalah alamatul mahabbah. Alamat-alamat mahabbah. Ana ambil penjelasannya dari kitab Al-Irsadu ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Shalih Al-Fauzan di buku ana pada halaman 86 sampai 87. Nanti antum bisa lihat ya kalau antum punya kitabnya. Kemudian yang keempat, minal asbabi allati yunalu biha al-abdu mahabbatullah. Di antara sebab-sebab yang seorang hamba mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun kalau tidak salah ana ambil dari kitab Al-Irsadu ila Sahihil I'tiqad. Yang beliau kalau tidak salah menukil perkataannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian yang kelima adalah bayanud dalil, penjelasan dalil. Kita bahas langsung poin yang pertama, yaitu hubungan bab dengan kitabut tauhid. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan yang maknanya bahwasanya di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tentang salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah, yaitu al-mahabbah. Bal huwa a'zamu anwa'il ibadah. Bahkan ibadah ini adalah salah satu bentuk ibadah yang paling agung. Ibadah itu kan ada ibadah yang zahir dan ada ibadah yang batin. Di antara ibadah yang zahir dan batin, yang paling utama, yang paling a'zam adalah ibadah yang terkait dengan ibadah batin, hati. Ibadah hati itu banyak. Ada khauf, ada roja, ada tawakal, ada sabar, ada mahabbah. Ya. Dan di antara ibadah-ibadah hati ini, yang paling tinggi kedudukannya adalah al-mahabbah. Bahkan ada ulama tatkala mendefinisikan tentang ibadah, yaqulul ulama fi ta'rifil ibadah, berkata para ulama, ya tatkala mereka mendefinisikan tentang ibadah, hiya ghayatu dhulli ma'a ghayatul hubbi. Ibadah itu adalah puncaknya perendahan diri dan puncaknya kecintaan. Jadi kalau kita ingin mengukur sejauh mana kesempurnaan ibadah yang dilakukan oleh seseorang, dilihat sejauh mana dia tatkala beribadah kepada Allah, sejauh mana dia merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sholat mungkin barisannya sama, tapi pahalanya mungkin bisa beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dilihat dari apa? Dari perendahan dia. Tatkala dia melakukan sholat, bagaimana bentuk perendahan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana bentuk kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa kita ragukan lagi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling merendahkan diri kepada Allah. Ya. Seseorang yang merendahkan diri kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara satu alasan kenapa sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah, karena beliau adalah manusia yang paling merendahkan diri, sehingga beliau dijuluki abdun, hamba. Jadi abdun itu memiliki dua makna. Ada makna secara am, umum, ada makna secara khos. Adapun abdun secara am, khusus, semua makhluk ini adalah abdun, hamba. Tapi kalau abdun secara khos ini adalah hamba yang benar-benar dia merendahkan diri. Kalau dia merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mulia di sisi Allah. Tapi kalau dia merendahkannya kepada selain Allah, maka dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala mahabbah itu adalah bagian dari ibadah, bahkan ibadah yang paling agung, maka memalingkan ibadah ini kepada selain Allah hukumnya adalah syirik akbar. Sharful ibadah li ghairillah syirkun akbar. Memalingkan ibadah kepada selain Allah syirik akbar. Oleh karena itulah sangat pas, sangat cocok jika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan bab ini di dalam kitabnya, yaitu Kitabut Tauhid. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, yang namanya Kitabut Tauhid, ya pasti di dalamnya menjelaskan tentang hakikat tauhid, dan hakikat dari tauhid adalah peribadahan, dan lawan dari ibadah atau lawan dari tauhid yaitu syirik. Ya. Jadi mulai bab ini dan bab-bab selanjutnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan menjelaskan kepada kita tentang macam-macam ibadah yang terkait dengan ibadah hati. Dan yang pertama kali beliau jelaskan terkait dengan ibadah hati adalah al-mahabbah. Karena memang mahabbah ini adalah ibadah hati yang paling agung. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, "Tsumma i'lam." Kemudian ketahuilah, "Al-ibadah tatarakkazu 'ala thalathati asya'." Bahwasanya yang namanya ibadah secara umum itu didasari atas tiga perkara. Atau mungkin bisa kita katakan ibadah itu memiliki tiga rukun. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya ibadah secara umum, ya, diterima atau sempurnanya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika terpenuhi syarat dan terpenuhi rukun. Kalau syaratnya ma'ruf ya, syarat sah diterimanya suatu ibadah, yang pertama adalah ikhlas lillah dan mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seorang tatkala dia beribadah harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tatkala beribadah harus terpenuhi rukunnya. Apa itu rukun ibadah? Rukun ibadah ada tiga. Yang pertama ada al-mahabbah. Yang kedua adalah al-khawb. Dan yang ketiga adalah roja. Jadi Syaikhul Fauzan mengatakan al-ibadah tatarakkazu 'ala thalathati asya. Jadi ibadah itu didasari atas tiga perkara, tiga rukun. Alal mahabbah, di atas kecintaan. Alal khawb, di atas rasa takut. Wa alal roja, dan di atas pengharapan. Fal mahabbatu wal khaufu war raja hiya raka'izul ibadah. Maka mahabbah, khauf dan raja itu adalah dasar dari ibadah, pondasi dari ibadah, rukun dari ibadah. Fa idza tama'at tahaqqaqat al ibadatu wa nafa'at. Maka jika seorang beribadah kepada Allah didasari tiga perkara ini yang mendorong dia beribadah kepada Allah, didasari atas rasa mahabbah dia kepada Allah, rasa khauf dia kepada Allah dan rasa raja dia kepada Allah, maka akan terrealisasikanlah suatu ibadah, akan sempurna ibadah dan ibadahnya akan bermanfaat seperti sholat, haji dan seluruh ibadah yang lainnya. Kenapa kita melakukan sholat kepada Allah? Karena saya cinta kepada Allah. Kenapa Anda sholat kepada Allah? Karena saya takut kalau saya meninggalkan sholat, saya akan mendapatkan azab dari Allah. Kenapa Anda melakukan sholat? Karena saya mengharapkan pahala dari Allah. Ini yang harus kita tanamkan tatkala kita melakukan ibadah, sholat ataupun yang semisalnya. Ya, kita melakukan ibadah-ibadah didasarkan atas kecintaan kita kepada Allah dan takut kepada Allah jika kita meninggalkan ibadah tersebut dan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syaikhul Fauzan mengatakan, "Amma idza takhallat hadhihi tsalatsa," maka apabila hilang tiga rukun ini pada diri seseorang atau salah satunya, ya, fa innal insana, maka sesungguhnya seorang manusia, wa in shoma, walaupun dia salat, wa in shalla, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, wa in shalla, walaupun dia salat, wa in hajja, walaupun dia haji, fa innaha la takunu ibadatuhu sahihatan, maka tidaklah dikatakan ibadahnya itu adalah sahih benar. Berkata para ulama, man abadallaha bil mahabbati faqat fa huwa sufiyun. Barang siapa seseorang yang dia beribadah kepada Allah semata-mata didasari atas mahabbah saja, maka dia adalah orang sufi. Beliau menjelaskan, dikarenakan orang sufi dia menyangka tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata karena cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata orang-orang sufi di sini, kata Syekh, orang sufi berkata, la na'buduhu nakhafu minan nari min narihi. Kami ini beribadah kepada Allah bukan karena kami takut kepada nerakanya. Wala narju jannatahu, dan bukan karena kami mengharapkan surganya. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu. Karena kami, dan sesungguhnya kami itu beribadah hanya kepada Allah itu karena kami mencintainya. Jadi kami beribadah kepada Allah katanya bukannya kami takut dari neraka dan mengharapkan surga, tapi semata-mata kami cinta kepada Allah. Ya. Kami enggak masalah dimasukkan ke dalam neraka, yang penting kami beribadah kepada Allah. Ya, wa hadza dhalalun. Dan ini adalah kesesatan yang sangat nyata, karena banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah, ya, yang mendorong kita melakukan ibadah diiming-imingi oleh pahala. Kemudian beliau pun berkata, "Waman abadallaha birraja faqat," dan barang siapa yang dia beribadah kepada Allah didasari atas rasa harapan saja, "fa huwa murji'un," maka dia adalah orang-orang murji'ah. Dikarenakan orang-orang murji'ah mereka mengeluarkan amal dari iman. Ini orang-orang murji'ah, raja. Kemudian barang siapa yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala didasarkan hanya takut saja, fa huwa khariji, maka dia adalah orang-orang khawarij. Li anal khawarij yakfuruna atau yukaffiruna almu'minina bil ma'asi, yang mana mereka mengkafirkan orang-orang mukmin yang melakukan perbuatan dosa besar. Jadi orang-orang murji'ah, ya, mereka beribadah hanya didasari atas rasa roja saja. Orang-orang sufi beribadah hanya mahabbah saja. Sementara orang-orang khawarij beribadah didasari atas rasa takut saja. Dan mereka semuanya adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Adapun kita, alhamdulillah, ahlus sunnah wal jamaah menggabungkan di antara ketiganya. Yang kita beribadah kepada Allah didasari mahabbah, khawf dan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu aqsamul mahabbah, pembagian mahabbah. Sekali lagi ana ambil penjelasannya, ana gabung, ya, dari kitab Tamhid Tauhid Muyassar dan kitab I'anatul Mustafid. Tanqasimul muhabbatu ila arbaati aqsam. Mahaba itu terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah mahabbatul ubudiyah. Yang pertama adalah mahabbatul ubudiyah, mahabbah yang ibadah. Yang mana mahabbah yang ibadah batasannya adalah hiyallati tastalzimu kamaladzulli walkhudu watta'dhim wa kamalatta'ati wa itharal mahbubi ala ghairihi. Ya. Tadi kan kita sudah jelaskan memalingkan ibadah kepada selain Allah hukumnya syirik akbar. Maksudnya ibadah yang seperti apa? Kalau kita mencintai orang tua berarti syirik akbar dong. Ya. Tidak. Yang dimaksud dari ibadah di sini adalah ibadah ubudiyah. Karena para ulama membagi yang namanya membagi mahabbah itu terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah mahabbatul ubudiyah. Yaitu mahabbah, rasa mahabbah kecintaan yang di dalamnya melazimkan kesempurnaan perendahan diri kepada sesuatu yang kita cintai, ketundukan, pengagungan dan kesempurnaan ketaatan kita kepada zat yang kita cintai, wa itharul mahbubi, wa ithar dan mendahului zat yang kita cintai ala ghairihi dibandingkan yang lainnya. Fa hadhil mahabbah khosatun billah. Maka mahabbah yang seperti ini khusus bagi Allah. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Jadi mahabbah yang tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah adalah mahabbah yang ibadah, yang di dalamnya ada unsur kesempurnaan perendahan diri, ketundukan, pengagungan, kesempurnaan di dalam ketaatan, dan mendahului zat yang kita cintai daripada selainnya. Maka beliau mengatakan, wahadihi la yajuzu sorfuha li ghairillah. Maka ibadah yang seperti ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Sujud kepada selain Allah tidak boleh. Kenapa? Karena sujud adalah ibadah. Ya, tatkala sujud adalah ibadah, kita tidak boleh palingkan kepada selain Allah, maka begitu pula mahabbah. Ya, mahabbah yang ibadah. Yang ini dilakukan sebagaimana orang-orang musyrikin zaman dahulu, ya, yang masuk pada dalam yang ayat sebagaimana tadi kita sebutkan wa minan nasi dan sebagian manusia itu orang-orang musyrikin mayattakhidhu min dunillahi, ada orang yang menjadikan dari selain Allah andadan, sekutu. Ya, dia cinta kepada sekutu tersebut sehingga memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang mana orang-orang musyrikin mencintai sekutu-sekutu Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita akan jelaskan ayat yang mulia tersebut. Kemudian yang kedua adalah mahabbatu syirkiyah. Mahabbah yang syirik. Batasannya mahabbah yang syirik adalah hubbu ghairillahi ma'adulli wa ta'dhim. Mencintai selain Allah yang disertai dengan perendahan diri dan pengagungan. Atau dengan kata lainnya memalingkan ibadah, memalingkan mahabbah yang ibadah kepada selain Allah. Jadi mahabbah yang syirkiyah adalah mencintai selain Allah disertai dengan perendahan diri. Jadi inti dari ibadah itu adalah perendahan diri. Tatkala suatu amalan yang di dalamnya ada unsur perendahan diri, maka itu dikatakan ibadah. Jika dipalingkan kepada selain Allah, hukumnya syirik akbar. Oleh karena itulah mahabbah yang syirkiyah adalah mahabbahnya seseorang kepada selain Allah yang tatkala dia mencintai selain Allah tersebut didasari atas perendahan diri dan pengagungan kepada selain Allah tersebut. Maka ini jelas hukumnya adalah syirkun akbar. Jadi mahabbah syirkiyah di sini adalah hukumnya syirik akbar. Kemudian yang ketiga, mahabbatun laysat mahabbatan ubudiyah fi dzatiha. Mahabbah yang dia bukan mahabbah ubudiyah secara zatnya. Secara zatnya ini mahabbah ini bukan ubudiyah, tidak ada unsur peribadahan di dalamnya. Tapi bisa bernilai ibadah. Ya, insyaallah kita akan jelaskan. Jadi mahabbah ini secara zatnya bukan ibadah. Namun nanti bisa bernilai ibadah. Wa hiya arba'atu aqsam. Dan ibadah yang seperti ini ada empat macam. Yang pertama adalah mahabbatun tabi'iyatun. Mahabbah yang tabi'i. seperti kemahabbatil insan litu'am, seperti kecintaan seorang manusia kepada makanan, kepada minuman yang halal, yang halal maksudnya ini ya, kepada istri yang halal, maka ini tabi'iyah. Yang ini dia bisa bernilai ibadah jika dia melandaskan kecintaan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu cinta kepada ini misalnya? Apa air misalnya ya? Oh, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan aku ini. Kalau seandainya mengharamkan saya benci. Ya. Tatkala dia memiliki keyakinan seperti itu, maka dia telah melakukan suatu ibadah. Walaupun secara zatnya itu bukan ibadah, tapi bisa bernilai ibadah dilihat dari niatnya. Ya. Jadi tatkala kita melakukan suatu perkara yang mubah, suatu perkara yang mubah apa saja yang dia secara hukum mubah, secara zatnya bukan ibadah dan secara hukumnya mubah, bisa bernilai ibadah di sisi Allah jika kita niatkan dalam hati kita, memiliki keyakinan kita melakukan tersebut karena Allah tidak larang. Kenapa antum mencukur rambut misalnya? Oh, karena mencukur rambut itu sesuatu yang tidak Allah haramkan misalnya ya. Maka kalau seseorang mencukur rambut dengan cukuran yang syar'i ya, tidak goza atau yang semisalnya, maka bisa bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, mahabbatu ijlal, yaitu mahabbah pengagungan, seperti ka mahabbatil insan liwalidihi, seperti seseorang mencintai orang tuanya. Ini secara zatnya bukan ibadah, secara zatnya bukan ibadah. Karena kita tatkala mencintai orang tua tidak ada unsur perendahan diri. Ya. Tapi bisa bernilai ibadah, sekali lagi, jika kita mendasari kecintaan kita kepada orang tua karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu cinta kepada orang tua? Karena Allah perintahkan saya mencintai orang tua saya. Dan nanti di antara bentuk kecintaan kita kepada Allah adalah mencintai karena Allah, lillah wa fillah. Lillah, kita cinta benar-benar ikhlas karena Allah, wa fillah maknanya adalah kita mencintai sesuatu yang Allah cintai. Jadi mencintai sesuatu yang Allah cintai ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mahabbatu isfaq, ya. Mahabbatu isfaqin. Syafaqah, kasih sayang, mahabbah kasih sayang. Seperti ka mahabbatil walid liwalidihi. Liwaladihi, seperti kasih kecintaan orang tua kepada anak. Ini kecintaan yang didasari atas kasih sayang. Kemudian yang keempat, mahabbatu musahabah. Mahabbah musahabah maknanya seseorang mencintai orang lain karena ada hubungan persahabatan dengan orang tersebut. Ima memang orang ini adalah teman karibnya sejak kecil, atau dia berserikat di dalam perdagangan ataupun yang lainnya. Maka yang seperti ini adalah hukumnya boleh-boleh saja. Ini mahabbah yang bukan ibadah secara zatnya. Ini ada empat sekali lagi. Yang ketiga adalah mahabbah yang secara zatnya bukan ibadah. Dia ada empat macam. Yang pertama adalah mahabbah tabi'iyah, mahabbah yang manusiawi, seperti kita mencintai makanan, minuman dan istri. Kemudian mahabbah ijlal, pengagungan, seperti kita mencintai orang tua kita. Kemudian yang ketiga, mahabbah isfaq, mahabbah kasih sayang, itu seperti orang tua mencintai anaknya. Dan keempat, mahabbatu musahabah. Kemudian yang ketiga, yang keempat dari macam-macam mahabbah adalah mahabbatun maksiatun, mahabbah yang maksiat, mahabbah yang maksiat. Wahia kahubil maasi wal bid'i wal muharramat, yaitu seperti mencintai perkara-perkara yang bermaksiat, bid'ah dan perkara-perkara yang Allah haramkan. Mencintai kemaksiatan, bid'ah dan sesuatu yang Allah haramkan. Ini tidak keluar dari Islam dengan catatan tidak ada unsur kebencian di dalamnya dan tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Kalau seseorang dia menghalalkan perbuatan maksiat, seseorang dia mendengarkan musik, dia cinta sama musik, dia enggak bisa meninggalkan musik, tapi dia masih meyakini bahwasanya musik itu adalah haram, maka hukumnya dosa besar, tidak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau dia mendengarkan musik dan dia memiliki keyakinan bahwasanya musik itu adalah halal, sementara sudah jelas dalil baginya bahwasanya musik itu haram, namun dia tetap menghalalkannya, maka hukumnya menjadi kufur akbar. Ya, mengharamkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nanti insyaAllah ada bab tersendiri tentang masalah ini. Atau walaupun seseorang dia tidak dengarkan musik, sama sekali dia tidak suka dengerin musik, tapi dia menghalalkannya, tetap hukumnya kufur akbar. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah alamatul mahabbah. Ciri-ciri mahabbah. Banyak dari manusia yang mereka mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari manusia yang mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin mereka pun mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 165 yang tadi kita bacakan. Hatta kalau kita tanya kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka pun mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi permasalahannya adalah bukan sekedar pengakuan. Ya, kullu yada'i waslan lil laila. Setiap orang mengaku memiliki hubungan dengan Laila. Wal laila la tukiru lahum bidaka. Akan tetapi Laila tidak mengakui memiliki hubungan dengan mereka. Jadi yang jadi permasalahan bukan sekedar pengakuan. Yang namanya cinta itu memiliki bukti, alamat. Banyak orang dia mengaku mencintai Allah, tapi benar enggak? Ada enggak alamat dari alamat-alamat mahabbah? Alamat-alamat cinta? Kalau benar adanya, ada orang mengaku saya cinta Allah, dan benar-benar alamat-alamat mahabbatullah ada pada dirinya, maka benarlah pengakuannya. Tapi kalau dia mengatakan saya uhibbullah, saya cinta kepada Allah, tapi ternyata tidak ada alamat-alamat mahabbatullah pada dirinya, berarti pengakuannya adalah dusta. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Irsyad ila Shahih Al-I'tiqad, beliau mengatakan fa mahabbatullah laha alamat. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa alamat yang menunjukkan atas yang demikian itu. Yang diantaranya adalah anna man ahaballaha ta'ala fa innahu yuqaddimu ma yuhibbullahu min al-a'mali ala ma tuhibbu nafsuhu min ash-shahawat wal muladdat wal amwal wal aulad wal autan. Di antara alamat-alamat dari mahabbah bahwasanya orang-orang yang dia mencintai Allah taala, maka sesungguhnya dia mengkedepankan, mendahului sesuatu yang Allah cintai dari amalan-amalan yang dia cintai. Dia mengedepankan sesuatu yang Allah cintai daripada sesuatu yang dia cintai. Dari syahwat, hal-hal yang terkait dengan syahwatnya, sesuatu yang lezat, harta, anak, ataupun bangsa, negeri. Ya. Seperti Islam, Nusantara misalnya. Padahal menyelisihi dari syariat Islam. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat At-Taubah. Allah berfirman, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun taqsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilillah. Maka kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah ya Muhammad kepada manusia, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa asiratukum, dan keluarga kalian, wa amwaluk taraftumuha, dan harta-harta yang kalian usahakan, wa tijaratun taqsawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian khawatirkan akan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kalian ridhoi lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di sabilillah, fatarabbasu, Allah ancam, maka tunggulah. ya, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Ayat yang mulia ini dalil yang sangat tegas wajibnya bagi kita untuk mendahului kecintaan kita kepada Allah dibandingkan kecintaan yang lainnya. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan wa minha, dan di antara alamat mahabbah, anna man ahabballah fa innahu yattabi'u rasulahu sallallahu alaihi wasallam fima ja'a bihi. Ini dia ya, banyak orang mengaku cinta Allah, di antara alamatnya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang yang mencintai Allah sesungguhnya dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan apa-apa yang Rasulullah perintahkan, meninggalkan apa yang Rasulullah larang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya. Kata Allah, katakanlah ya Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha," jika kalian cinta kepada Allah, maka syaratnya kalau benar-benar kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Dan balasannya, tatkala seorang dia mengaku cinta kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullahu, Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi inti dari permasalahan kita bukan bagaimana kita cinta kepada Allah, karena kita jelas kita cinta kepada Allah. Yang jadi pertanyaan buat kita ini, apakah Allah cinta kepada kita? Ya. Kalau Allah cinta kepada kita, beres sudah perkara. Kalau kita mengaku cinta, semua orang bisa mengaku cinta. Jadi yang jadi permasalahan nanti buat kita, apakah Allah cinta kepada kita? Dan di antara sebab Allah cinta kita adalah kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara alamat-alamat dari mahabbah yang ana dapatkan dari pelajaran bersama Ustaz Said adalah mentaati segala apa yang Allah perintahkan. Ya, mentaati segala apa-apa yang Allah perintahkan. Di antara bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentaati segala apa-apa yang Allah perintahkan. Di sini ada sebuah syair, ya. Seorang penyair berkata, "Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Hadzal amri fil qiyasi syani." Ya, engkau bermaksiat kepada Allah dalam keadaan engkau menyangka bahwasanya engkau cinta kepada Allah. Hadzal amri fil qiyasi syani, ini adalah suatu perkara yang dikiaskan dengan kias yang sangat rusak, sangat berat. Ya. Law kana hubbuka shadiqan, seandainya cintamu benar, la ataitahu, niscaya engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti, sesungguhnya orang yang mencintai orang yang dia cintai, mutiun, maka dia akan mentaati. Kemudian di antara alamat-alamat mahabbah yang anda dapatkan dari penjelasan Ustaz Said yang beliau menukil dari perkataannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah malu jika orang yang kita cintai memandang diri kita. Dan sekali lagi bahwasanya alamat-alamat mahabbah kepada Allah ini bisa kita kiaskan pula kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ciri-ciri dari mahabbah atau alamat-alamat mahabbah di antaranya adalah malu jika orang yang kita cintai, sesuatu yang kita cintai memandang diri kita. Sebagaimana pengalaman pribadi antum mungkin, kalau jalan di depan seorang akhwat yang antum cintai misalnya, yang antum suka, ya mesti antum agak grogi. Seandainya antum jalan seperti itu, jalan depan akhwat yang antum sukai, antum grogi, ini tanda bahwasanya antum suka sama akhwat tersebut. Tapi kalau antum lewat di depan akhwat yang umurnya 60 tahun, antum kan biasa-biasa saja tuh. Kenapa? Emang enggak ada rasa suka antum. Ya, beda dengan tatkala antum melewati seorang akhwat yang antum sukai. Memang inilah diantara dari ciri-ciri mahabbah, alamat-alamat mahabbah. Ini kalau kita terapkan kepada manusia, kalau kita terapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diantara ciri atau alamat dari kecintaan kita kepada Allah adalah malu jika Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Dan Allah melihat kita di mana saja kita berada. Tatkala kita ingin bermaksiat kepada Allah, baik di tempat yang sepi maupun di tempat yang ramai, ingat Allah lihat kita. Terkadang ya manusia ini sangat merendahkan Allah. Dia malu berbuat maksiat jika ada seorang temannya atau bahkan ustadznya melihatnya. Malu dia, enggak enak. Tapi kalau Allah yang melihat, dia apa? Biasa-biasa saja. Orang banyak seperti ini, mungkin termasuk diantaranya kita. Melakukan suatu kemaksiatan di hadapan orang, malu. Apalagi orang yang kita muliakan, teman kita misalnya, teman akrab kita. Atau mungkin ustadz kita, malu kita. Kenapa kita tidak malu tatkala Allah melihat kita? Nih ya. Jadi tanda tanya besar nih, di antara alamat-alamat mahabbah, kita ngaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara alamat-alamat dari mahabbah adalah apa? Malu jika zat yang kita cinta itu melihat kita. Bagaimana keadaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara alamat-alamat mahabbah yang lainnya adalah rela berkorban jika sesuatu yang kita cintai dihina. Rela berkorban. Seseorang anak yang aku cinta orang tuanya, jika orang tuanya dihina, dasar orang tua kamu jelek kayak bebek, misalnya kayak anak kecil kita dulu ya, kita kan marah tuh. Kenapa marah? Karena kita cinta kepada orang tua kita. Kita gak rela orang yang kita cintai dihina. Kalau kita biasa saja, ah gak apa-apa hina aja orang tua saya. Ah ini menunjukkan dia tidak cinta kepada orang tuanya. Ya. Dan tatkala seseorang dia mengaku mencintai Allah, maka dia rela berkorban. Tatkala ada orang yang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sih bentuk penghinaan seseorang kepada Allah? Yaitu dengan melakukan apa? Kesyirikan. Tatkala orang melakukan kesyirikan, bertabaruk dengan kotoran kiai selamat, hakikatnya apa? Dia menyamakan Allah dengan apa? Kotoran hewan. Bagi orang yang benar-benar dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia marah dan dia rela berkorban. Dia berusaha untuk mendakwakan manusia agar jangan sampai manusia itu menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara alamat-alamat dari mahabbah yang bisa Anda sampaikan. Mungkin sampai sini apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi dan dari syaitan. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.